kan mungkin tak masuk akal. Tak harus jenius, jika hanya mengendus konspirasi tak mulus. Hatiku yang hangus ingin terus meringkus akal bulus. Siapa yang berani mendekati kamu?